sadarkan aku, kau bukan lagi kasihku. Namun tak terhindar, kau dengan seribu bayang manismu. Sungguh ku tak mampu menghindari indahnya dirimu. Bukan maksudku tak santun padamu, oh. Tapi kau bawa diriku jauh ke sana. Selalu miliki bukan berarti